Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wala rasula ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwatal iman, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku dan adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia ini. Di masjid yang mulia ini. Salah satu tempat yang paling mulia di sisi Allah. Ada masjid dan kita dihimpun di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian saya minta maaf karena terlambat, tadi ada kecelakaan truk dengan sedan ya, melintang di tol sehingga jalanan macet total tadi, sempat macet. Tapi alhamdulillah meskipun terlambat, tapi insya Allah kita bisa saling memberi faedah di tempat yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengais hikmah dari madrasah Ramadan. Mengapa Ramadan dikatakan madrasah? Mengapa Ramadan dikatakan madrasah? Madrasah itu artinya tempat belajar. Mengapa Ramadan dikatakan tempat belajar? Karena di dalamnya kita bisa banyak mengambil pelajaran. Kalau kita lihat ya, ayat 183 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, satu, takwa itu lebih baik daripada iman. Betul enggak? Menurut ayat tadi, takwa itu lebih baik daripada ini. Coba, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihatlah, orang beriman saja disuruh meningkatkan kualitasnya agar ya yang dari iman menjadi apa? Takwa. Berarti tinggi mana iman sama takwa? Tinggi takwa. Nah, untuk merubah dari iman ke takwa butuh apa di situ? Butuh apa? Butuh puasa. Wahai orang yang beriman, puasalah. Dengan puasa ini kamu akan bermetamorfosis, akan berubah dari iman menjadi apa? Takwa. Berarti puasa itu madrasah. Orang kalau sekolah dia akan lulus. Yang dari SD akan jadi SMP, dari SMP akan jadi SMA, dari SMA jadi sarjana. Ya sama dengan ini. Dari iman menjadi apa? Takwa. Berarti Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah tempat untuk belajar. Nah, apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan? Yang pertama, Ramadan sahru as-sabr. Pelajaran pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Tentang kesabaran. Tidak ada ya ibadah yang mengajarkan kesabaran melebihi ibadah puasa. Yang paling tinggi sabar. Dan sabar itu kata para ulama poinnya ada 3. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah atau ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan ini orang puasa ini butuh ini. Ini bayangkan nih ya, sampaian panas-panas, haus, tidak ada orang yang tahu. Seandainya sama minum misalnya, tidak ada orang tahu. Tetapi Anda tetap berpuasa. Ini menunjukkan puasa pertama ngajari kita sabar. Sabar untuk apa? Yang pertama tadi apa? Untuk taat. Ngapain coba kita panas-panas, kita puasa, bangun malam masih kurang selera dengan makan, tapi kita paksa untuk taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dari bermaksiat kepada Allah. Sabar dari tidak melakukan maksiat. Ya. Ketika kita kehausan, kelaparan di kamar, tidak ada orang tahu nih. Kalaupun tidak ada yang makan, tidak ada orang tahu. Tapi sampean sadar bahwa makan di siang hari bulan Ramadan adalah kemaksiatan. Dan Anda sabar. Ya. Karena memang puasa mendidik orang untuk sabar. Yang kedua, dari menjalankan apa tadi? Benar. Dan sabar yang ketiga, kata para ulama, as-sabru ala aqdarillah. Sabar atas ketentuan Allah, atas musibah yang menimpa kita. Itu sabar ada tiga. Lah, puasa ini ya mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang sabar. Meskipun Anda kaya, tapi waktu puasa disuruh berperan seperti orang yang melarat, gak bisa makan, gak bisa minum. Yang melatih kita untuk sabar. Hidup ini perlu berpuasa. Sebagaimana ulat menjijikkan, kotor, gak enak dilihat, kalau kepegang gatel. Dia merasa banyak. Ulat ini merasa bahwa semua orang mencerca dia, enggak senang sama dia, ya. Maka dia harus berhenti memperbaiki diri, termenung hingga menjadi kepompong. ya. Dan kita lihat diamnya ulat, puasanya ulat menjadikan dia lebih baik daripada sebelumnya. Dia menjadi kupu-kupu yang terbang, warna-warni, yang aslinya tidak lari, cuma berjalan. Itu pun jalannya sangat apa? Pelan. Ini enggak berlari lagi, tapi apa? Terbang. Maka hendaklah seorang muslim yang bisa mengambil pelajaran yang pertama dari puasa, yaitu as-sabr. Itu pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa yang kedua adalah as-siyam syahrud du'a. Puasa adalah bulan mengontak Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita berkomunikasi kepada Allah. Bulan kita berdoa kepada Allah. Coba perhatikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menerangkan kewajiban puasa Ramadan. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 184 berbicara tentang orang-orang yang uzur. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar boleh tidak puasa, tapi harus diganti di hari lain. Itu 184. 185 Allah berbicara tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan. Anehnya 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya tentang aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ini 18 berapa tadi? 187 kembali membahas Ramadan lagi. Uhillalakum lailatal shiyamir rafatu ila nisaikum. Pada malam hari bulan Ramadan boleh bercumbu rayu dengan atau berhubungan badan dengan suami istri. Jadi 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, 186 tentang apa? 187 tentang Ramadan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat doa di sela-sela ayat Ramadan. Paham maksudnya? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, ini adalah bulan untuk memanjatkan doa, karena dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahrur Ramadan futihat abwaabus sama." Jika bulan Ramadan tiba, pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka. Wa ghuliqat abwaabu jahannam, dan neraka jahannam ditutup rapat pintunya. Wa sulsilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang pertama, pintu langit dibuka. Apa maksudnya pintu langit dibuka? Maksudnya adalah doa kita diangkat ke atas. Permohonan ampunan kita diangkat ke atas. Istighfar kita diangkat ke atas. Dan yang di atas diturunkan ke bawah. Rahmat Allah diturunkan. Ijabah doa diturunkan. Ampunan diturunkan. Tobat diturunkan. Lailatul Qadar pun diturunkan. Itu maksud dari pintu langit dibuka. Berarti pada bulan Ramadan ini Allah sudah menghilangkan sekat antara hamba dengannya, sehingga Rasulullah mengatakan salatu da'awat mustajabat, ada tiga doa yang pasti dikabulkan dan tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah apa? Da'watus so'im, doanya orang yang berpuasa. Mengapa? Karena pintu langit itu sudah dibuka. Mengapa? Karena Allah menyelipkan ayat doa di sela-sela ayat Romawah. Hanya ya, sampai ayatnya doa tadi ditaruh di sela-sela Romawah. Berarti pelajaran nomor 2, Ramadan adalah bulan apa? Berdoa. Terlebih di waktu-waktu khusus. Apa saja waktu-waktu khusus di bulan Ramadan, perhatikan. Yang pertama, di sepertiga malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir." Atau thulutsul lail, thulutsul akhir minal lail. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir, jam 2:30, jam 2, jam 2:30, jam sampai subuh. Jam 1 sampai subuh kurang lebih. Itu Allah turun ke langit dunia dan Allah menawarkan kepada kita tiga hal. Man yad'uni fa'astajib lahu. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta, aku kasih. Wa man yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa yang minta ampunan, aku ampun. Berapa hal? Tiga. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Hanyalah orang-orang yang berdiri, rukuk, sujud, menengadahkan tangannya ke langit di waktu itu, yang menyambut tiga tawaran Allah. Adapun yang tidur ya, ya lewat. Lewat, tak dapat. Kemudian di antara waktu khusus adalah mabainal adani wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la turadd." Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa ketika sujud. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun." Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang sujud. Orang yang jauh dari Allah adalah orang yang enggak sujud. Makanya iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Enggak mau sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajid. Posisi hamba, posisi Allah dengan hamba ya, yang paling dekat yaitu tatkala sujud. Fa'tsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, jadi kalau sujud berdoa. Ya, itu tempat-tempat mustajabah. Berarti kalau panjenengan dengarkan azan, ya, terus datang ke masjid ini, sholat 2 rakaat, waktu sujud panjenengan berdoa. Berarti mengumpulkan berapa waktu mustajabah? 3. 1 antara azan dan iqamah, 2 ketika sujud, 3 puasa Ramadan. Ya, ketika puasa. Hanya kalau dengar azan di bulan Ramadan, dengar azan itu termasuk hari-hari lain juga. Kalau sudah dengar azan, segera wudu, salat 2 rakaat, di sela-sela sujud baca doa. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan anak istri kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa terserah setelah doa sujud ya, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Doa. Karena ini adalah bulan diijabahnya doa. Ya. Itu pelajaran nomor berapa? 2. Banyak sebenarnya masalah doa itu, singkatnya seperti itu. Pelajaran nomor berapa? 3. Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu ada di atas, bukan di bawah, bukan di mana-mana. Kok bisa gitu, Ustaz? Dikatakan dalam surat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Saya mau tanya, yang namanya diturunkan itu dari samping kanan ke kiri, dari belakang ke depan, ataukah dari atas ke bawah? Kemana? Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah ada di mana? Di atas. Allah tadi dikatakan dalam hadis tadi, Allah turun ke langit dunia. Turun, namanya turun itu gimana? Ya turun. Cuma gak boleh kita tadyif, tidak boleh kita visualisasikan, gak boleh. Bagaimana turunnya Allah? Gak boleh. Tapi wajib kita yakini bahwa Allah turun. Dan lafaz turun itu lafaz yang jelas dalam bahasa Arab. Tak boleh kita wil. Ini masalah asma wa sifat kalau diterangkan panjang. Oke. Pelajaran nomor 4. Ramadan syahrul judi wal karam. Syahrul karam. Puasa adalah hari berderma. Puasa mengajarkan kita untuk berderma, untuk berbagi. Kepekaan sosial kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kaya kaya apapun tetap gak makan. Ya, dia harus merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak pun. Ya, substansi-substansi kayak gini itu harus ada dalam hati kita loh, Pak. Jangan sampai hilang. Ya, kalau kita di sini ini bertanya bagaimana hukum sahur atau puasa pakai makanan ini, pakai makanan itu pertanyaan di sini. Kalau pertanyaan saudara-saudara kita di Ethiopia, pertanyaannya adalah bagaimana hukum puasa kalau enggak pakai sahur? Enggak ada makan kan? Kita masih bertanya kapan batas maksimal sahur itu supaya kami masih bisa makan. Saudara-saudara kita di Afrika yang gak ada makanannya ditanyakan bukan batas sahur, apanya yang dibatasi, oh makanan gak ada. Ini kita harus tahu bahwa dengan ini kita disindir oleh Allah agar muncul kepekaan sosial kita. Ya, harus melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya, jadi bulan Ramadan bulan berderma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan yang lebih dermawan lagi tatkala bulan Ramadan. Seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan berderma. Ya, ma naqasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Nah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah datang pagi hari kecuali ada dua malaikat. Tidaklah pagi hari kaum muslimin ada di pagi hari kecuali ada dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerusakan, kebangkrutan bagi orang yang menginfakkan hartanya. Bulan Ramadan ini bulan dermawan. Karena sampaian, Pak, apa ingin infak di bulan Ramadan sama di luar Ramadan lebih ringan mana? Perasaan mengeluarkan untuk berbuat baik di Ramadan sama luar Ramadan mudah mana? Mudah Ramadan. Sholat jamaah Ramadan sama gak Ramadan? Ramadan. Ya, puasa nih puasa. Banyak orang gak bisa puasa Senin Kamis, berat gitu. Tapi kalau Ramadan mujabadah. Mujabadah. Mengapa? Wasul silati syayatin, setannya sudah dibelenggu semua. Dan keinginan untuk melakukan kebaikan itu digampangkan sama Allah. Iya. Di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita ingat bahwa di sana ada zakat fitrah yang harus ditunaikan dan zakat mal. Meskipun zakat mal tidak harus di bulan Ramadan. Karena zakat mal itu berkait dengan haul. Dan haul itu gak mesti di bulan Ramadan, tergantung kapan terakhir harta kita mencapai nisab. Tapi khusus bulan Ramadan boleh di boleh diapakan? Zakat mal kita boleh disegerakan, boleh di Ramadan. Misalnya Zulhijjah gitu ya. Kan masih berapa bulan lagi? 2-3 bulan lagi. Terus kita majukan Ramadan ini, insyaallah tidak mengapa. Terutama zakat fitrah, ya, karena zakat fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kemudian, itu pelajaran nomor berapa? Pelajaran berikutnya, ya, Ramadan mengajari kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Menjadi hamba yang bersyukur. Karena dengan Ramadan, ya, kita merasakan ternyata selama ini kita diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Dan dengan puasa ini kita melihat saudara-saudara kita ada yang enggak makan. Kita akhirnya bersyukur. Nah, kemudian ini juga penting nih, penting tolong diperhatikan. Kadang-kadang menu makanan kita itu tidak mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini sahur berbuka atau berbuka dengan menu yang sangat banyak. Dan nanti gak habis. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW kelaparan. Musim panas keluar dari rumah beliau. Gak ada makanan di rumah beliau. Lapar Rasulullah SAW. Di saat beliau kelaparan, beliau keluar dari rumah cari makan. Tiba-tiba Abu Bakar keluar. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ma akhrajaka ya Abu Bakar, apa yang membuat engkau keluar rumah? Alju ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sama, saya juga demikian. Tiba-tiba setelah itu datang siapa? Umar bin Khattab. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau keluar? Ma akhrajaka, apa yang membuat engkau keluar? Wahai Umar, alju lapar ya Rasulullah. Maka Rasulullah berangkat tiga orang ini ke salah satu kebun kurmanya milik sahabat Ansor. Kebun kurma. Kebun kurma. Di situ ada sumber air dingin. Maka Rasulullah disuguhi kurma dan disuguhi air, air dingin. Setelah dimakan, diminum oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Setelah diminum selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Nanti pada hari kiamat kamu akan ditanya tentang nikmat ini. Kurma, Pak, enggak hanya kurma. Itu pun dengan air. Nah, kalau kita nih perhatikan menu apa saja ada di meja makan kita kalau sahur. Ini terus terang nih, ini kita semua ini seperti ini. Habis itu enggak habis dibuang ke tempat sampah. Sebagian akan mengatakan enggak apa-apa, Ustaz, alhamdulillah uang saya banyak, Ustaz, untuk beli sepertinya enggak apa-apa. Cok murah, Ustaz, beli lagi bisa. Loh, masalahnya bukan murahnya. Masalahnya adalah khawatir-khawatir nikmat ini dicabut oleh Allah dan kita akan ditimpakan sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Suriah, supaya kita tahu rasa syukur terhadap makanan yang Allah berikan kepada kita. Di Mesir itu, Pak, kalau ada roti jatuh, Pak, takut manusianya, Pak, diambil, ditaruh, dikasihkan makan burung, saking takutnya agar Allah turun. Membuang makanan itu jangan perkara masalah ini barang murah apa enggak murah. Hati-hati, itu nikmat Allah. Kalau kita tidak bisa memuliakan nikmat Allah, khawatir-khawatir Allah cabut nikmat itu dari bangsa ini. Siapa yang menyangka Suria yang dulu megah, mewah, sekarang untuk makan aja enggak bisa. Kita harus bersyukur. Coba, aman dan kenyang itu nikmat Allah. Aman dan kenyang itu nikmat Allah. Makanya dalam surat ila fi quraishin ila fihim rihlata syita'i wasifal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahu min ju', Allah yang berimu makan dari kelaparan, wa amanahu min khauf, dan Allah yang memberimu rasa aman dari ketakutan. Jadi kalau kita lihat surat Quraisy itu, ya surat Quraisy, li'ilah di Quraisy, aman dan kenyang itu nikmat Allah, jangan dirusak. Negara bagus-bagus jangan diprovokasi untuk berontak, jangan. Aman, kenyang itu nikmat Allah. Kita di sini aman, dakwah lancar. Adapun kekurangan-kekurangan pemimpin kita tidak setuju. Kita tidak senang dengan kedoliman-kedoliman. Tetapi itu bukan berarti kemudian kita apa? Memprovokasi orang. Jangan. Negara ini aman, jangan dirusak. Ya? Makanya bulan Ramadan mengajarkan kita untuk pandai-pandai bersyukur. Ya, ingat ada banyak saudara kita yang membutuhkan. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, yang paling penting dari yang saya omongkan tadi adalah nomor berapa sekarang? Berapa? Terserah, nomor itu gak penting. Ramadan mengajarkan kita muraqabatullah. Ramadan mengajarkan kita merasa dilihat oleh Allah. Inilah puncak daripada tingkatan Islam. Islam iman terus. Anta'budullah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu. Fa'innahu. Tidak ada yang terus kan? Ini kan pelajaran ringan ini. Arba'in Nawawi yang kita baca setiap hari. Arba'in Nawawi yang buku kecil itu. Ya. Gimana tadi bunyinya? Anta'budullah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu. Ya Rabbah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarahu, dan kalau engkau belum bisa melihat Allah, dan memang enggak bisa melihat Allah itu nanti di mana? Di surga kita bisa. Insya Allah kita melihat Allah. Mana dalilnya bahwa kita bisa melihat Allah? Hah? Gimana? Surat apa? Wujuhui yawma idin nazirah ila rabbiha. Wajah mereka nanti pada hari akan melihat Tuhan mereka. Ya. Ini diantara dalil bahwa kita akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'illam takun tarahu, kalau kau gak bisa melihat Allah, fa'innahu yarah, kamu harus yakin bahwa kau dilihat Allah. Makanya pelajaran besar yang kita ambil dari puasa adalah perasaan merasa dilihat Allah. Itu namanya apa tadi? Muraqabatullah. Merasa diawasi Allah. Makanya dalam hadis dikatakan bahwa semua amalnya anak Adam untuk dirinya sendiri. Kecuali apa? Puasa. Ibadah lain itu bisa di itu, Pak. Orang sholat, orang belum sholat, gak harus sholat bisa. Kalau puasa gak bisa. Puasa itu tinggal dirinya jujur sama Allah apa tidak gitu aja. Lu gak ada orang ini di kamar sendirian, mau makan bebas, mau minum bisa. Ya, ibadah yang paling membutuhkan apa? Ikhlas. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis, kunci semua amalan anak Adam untuknya sendiri. Kecuali apa? Puasa. Itu untukku, kata Allah. Wa ana azibi, dan aku akan membalasnya. Sampai-sampai di surga ada pintu khusus. Namanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian apa namanya? Puasa ini menjadikan kita lebih memperbaiki diri dengan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dan itulah intinya takwa. Kita ini disuruh puasa untuk bertakwa, kan gitu kan? Nah, takwa itu apa? Siapa yang bisa katakan? Apa sih takwa? Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dari dulu sampai sekarang. Takwa. Artinya apa takwa? Saking seringnya disebut sampai orang itu gak paham apa artinya takwa. Apa sih takwa itu? imtithalu awamirillah wajtinabun ma naha anhu ma min nawahi, menjalankan perintah Allah dan dilarang. Ali bin Abi Thalib mengatakan at-taqwa, takwa itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama al-khauf minal jalil. Khauf, apa artinya khauf? Takut. Al-jalil artinya nama Allah kan, jalil. Al-jalil nama Allah, jadi takut kepada Allah. Tuh. Orang itu dikatakan takwa kalau dia memiliki 4 poin. Poin pertama al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah. Mau menjalankan ini ada Allah yang melihatnya, enggak jadi. Itu namanya. Makanya sebagian ulama mendefinisikan takwa adalah, takwa adalah seakan seperti engkau berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, kemudian engkau mengangkat bajumu, terus engkau jalan hati-hati, menginjakkan hati-hati, jangan sampai kena apa? Duri. Itulah orang bertakwa. Kalau menjalankan sesuatu, ingat dilihat Allah, jadi tidak ini. Ingat di sini ada aturan Allah, jadi merasa diawasi Allah, itulah intinya takwa. Merasa diawasi Allah itu intinya takwa. Yang kedua, yang pertama adalah al-khawf bil jalil, takut kepada Allah. Yang kedua al-amalu bit tanzil, mengamalkan isinya Al-Quran dan Sunnah. Mengamalkan isinya Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor tiga waridho bil qalil. Apa waridho bil qalil? Ridho bil qalil, legowo, qanaah. Ridho bil qalil, dengan yang sedikit. Bahasa Jawanya nrimo ing pandume Gusti Allah. Nrimo ing pandume Allah. Tidak ragus. Ya, tidak menjadikan dunia orientasi hidup kita. Kemudian poin yang nomor 4 adalah al-istihdad liyawmir rahil, mempersiapkan diri menuju kematian. Ngelek sangune mati. Al-Imam Ad-Dakkaq mengatakan man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalatha. Barang siapa memperbanyak mengingat kematian, Allah berikan anugerah 3 hal. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalatha. Barang siapa mengingat kematian, Allah berikan anugerah 3 hal kepadanya. Yang pertama ta'jilut taubah, segera bertaubat. Segera bertaubat. Yang kedua qanaatul qalb, hati yang lapang, hati yang qanaah. Jadi orang iku nek eling mati akan diberi hadiah oleh Allah 3 hal. Satu, cepat-cepat taubat. Dua, apa tadi? Hati yang lapang. Tenang, orang eling mati itu tenang hati ini. Yang nomor 3 al-jidd fil ibadah, semangat dalam ibadah. Makanya saya melihat itu, kenapa orang tua kok semangat ibadah? Eling mati. Nek arek enom enggak begitu rajin, karena enggak eling mati. Barang siapa, kalau anak muda kok semangat, berarti dia eling mati. Sebaliknya kata Imam Ad-Dakkaq, namanya Imam Ad-Dakkaq, Dalqaq, Alif Qaf, Dakkaq, bukan kokok, bukan. Imam Ad-Dakkaq mengatakan waman nasiya an dzikril maut, dan barang siapa lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan 3 hal. Orang kalau lupa terhadap kematian, Allah akan hukum dengan 3 hal. Yang pertama taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Kalau sama lihat nih, orang tua kok masih melakukan maksiat, itu pertanda dia gak ingat mati. Itu sebagai hukuman dari Allah. Orang yang gak ingat mati pasti dia akan menunda-nunda taubat. Itu hukumannya. Nah, yang pertama taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Yang kedua ada mukona asil kolak, hati yang enggak lapang, rakus terhadap dunia, kayak kolak mari ini, kayak dunia ini tidak ada habisnya, semua tinggal dirangkul sama dia. Yang ketiga, al-kasal fil ibadah, malas beribadah. Kalau kita lihat orang sepuh kok malas ibadah, itu pertanda dia tidak ingat mati. Jadi kita, bagaimana cara kita agar bisa selamat dari siksa kubur, dari kematian? Apa yang kita lakukan? Terlalu melebar itu kajiannya kalau ke situ-situ, enggak usah. Kita kembali ke mana? Ke pelajaran penting di bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan mengajarkan, bulan Ramadan ini sebelum kita buka dan jawab, bulan Ramadan itu, dan ini sudah sering saya sampaikan, bulan Ramadan itu kalau datang kepada kita akan memecah kita menjadi berapa orang? 4 golongan. Bulan Ramadan itu kalau datang akan memecah manusia menjadi 4. Yang pertama, kalau datang bulan Ramadan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, alladzi ya'rifullaha la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ini kelompok yang pertama. Orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan 11 bulan, wah, tidak pernah sholat jamaah. Tapi ketika Ramadan datang, langsung sholat jamaah. Tidak pernah puasa, tidak pernah sedekah. Tapi kalau Ramadan datang, sedekah, puasa. Tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran ditaruh di bubet, ditaruh di dinding sampai berdebu, enggak pernah dibuka. Tapi kalau Ramadan datang, langsung diambil dibaca. Selesai Ramadan, ditutup lagi, ditaruh di bubet lagi. Ramadan ini kan kebanyakan sholat isya tarawih kan penuh masjid, betul? Coba nanti satu sawal. Saya enggak mengatakan 30 sawal. Satu sawal saja lewat. Dari yang aslinya penuh sholat tarawih kira-kira sholat isyaknya berapa bar? Nah, kalau cara beribadah kita seperti ini, kita berarti Ramadhaniyun, pengikutnya bulan Ramadan, belum menjadi pengikut Allah. Lah, mental kita ini jangan sampai menjadi Ramadhaniyun, pengikut bulan Ramadan. Ini kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau hari pertama hari raya enggak sholat duhur, sudah. Berarti kita ini model pertama. Dan insya Allah kebanyakan dari kita ini model yang pertama. Baru menjadi pengikut apa? Ramadhaniyun, pengikut ya Ramadhan. Yang kedua, alladzi la ya'rifullaha fi Ramadhan wala fi ghairihi. Orang yang tidak pernah kenal Allah. Sebelum Ramadan enggak kenal Allah, ketika Ramadan datang juga tidak kenal sama Allah. Enggak pernah sholat, Ramadan datang itu tetap enggak sholat. Ada enggak orang beri? Enggak puasa, Ramadan datang juga enggak puasa. Kayak enggak ada artinya gitu loh Ramadan ini. Ini orang yang kebajut. Ini orang yang nemen. Ini syarunah sejelek-jelek manusia. Rasulullah mengatakan, rahiman hun celaka. Siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Man dakhala alaihi Ramadan thumman salaka walam yufar lahu. Orang yang celaka adalah orang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi berlalu sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Berarti adanya Ramadan sama enggak adanya Ramadan sama bagi dia. Enggak ngefek. Yang nomor tiga, orang yang lupa terhadap Allah di luar bulan Ramadan. Sholatnya bolong-bolong, enggak pernah sedekah, baca Quran hampir enggak pernah. Tapi ketika Ramadan datang semangat dia, memperbarui cintanya kepada Allah. Dia sholat malam, dia memohon ampunan, dia bertobat membaca Al-Quran. Ketika sawal, dia lanjutkan cintanya kepada Allah. Dia lanjutkan ibadahnya kepada Allah. Nomor tiga ini, orang yang berhasil dididik bulan Ramadan. Inilah orang yang masuk madrasah Ramadan dan keluar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Seperti kepompong. Nomor berapa ini? Tiga. Dulunya lupa sama Allah. Terus gak ingat Allah. Tapi Ramadan datang, semangat ngaji, belajar. Keluar Ramadan, melanjutkan ibadahnya di Ramadan, dilanjutkan di luar Ramadan. Ini adalah manusia yang berhasil dididik bulan Ramadan. Yang nomor empat, alladzi ya'rifullaha qabla Ramadan wa inda Ramadan wa ba'da Ramadan. Orang yang nomor empat adalah orang yang selalu mengingat Allah, baik sebelum Ramadan, ketika Ramadan, maupun sesudah Ramadan. Orang yang cintanya kepada Allah tidak ditentukan dengan Ramadan apa tidak. Orang yang ibadah tidak terpengaruh dengan ini Ramadan apa tidak. Karena dia yakin yang melihatnya ibadah di bulan Syaban sama dengan yang melihat dirinya ketika ibadah di bulan Ramadan. Tuhannya Ramadan Allah, Tuhannya Zulqa'dah juga Allah. Sehingga dia tetap beribadah. Sebelum Ramadan sholat malam, ketika Ramadan sholat malam, luar Ramadan sholat malam. Tidak berubah. Ini adalah Rabbaniyun, pengikutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampaian golongan yang mana? Pak Harto nomor 4, alhamdulillah. Kita berusaha untuk menjadi yang nomor 4. Kalaupun belum bisa menjadi nomor 4, berarti nomor berapa? 3. Nomor 2 enggak boleh, nomor 1 enggak boleh. Nomor 4, kalaupun enggak bisa nomor 4, minimal nomor 3 terus enggak boleh ditawarkan. Nah, kalau ini memang harga mati kali. Enggak boleh ditawar lagi, ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa mempertahankan ya ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, terutama Al-Qur'an ya, karena Ramadan syahrul Qur'an. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan khatam 60 kali. Satu harinya berapa kali? Dua khatam. Sampai di mana? Soal Imam Syafi'i hafal Quran cepat bacanya, dan sampai kan gradul-gradul sama dengan saya. Jadi minimal nih panjenengan satu harinya satu juz. Sehingga selesai berapa? Satu juz. Dan di hadapan kita Bapak Ibu ada malam Lailatul Qadar. Ya sekarang ini berapa? Sebagaimana supaya dapat Lailatul Qadar, enggak usah pakai dapat apa enggak dapat. Lailatul Qadar itu yang penting sampai ibadah di dalamnya. Kan gitu kan? Ya. Gimana bunyi ayatnya? Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Bulan satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya di dalam hadis dikatakan, perhatikan, dalam hadis dikatakan nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita adalah kaum yang datangnya paling belakang tapi yang paling pertama masuk surga. Kita ini kaumnya Nabi Muhammad yang datangnya paling belakang terakhir tapi yang pertama masuk surga. Loh, kok bisa begitu? Padahal kaumnya Nabi Nuh itu 900 tahun umurnya itu. Umurnya Nabi-Nabi terdahulu kan ratusan tahun. Lah umat Islam cuma berapa? Antara 60, 70, 80 itu. Tapi kok bisa mengalahkan orang? Logikanya kalau pakai kalkulator nih. Kalau kita pakai kalkulator, logikanya orang kalau umurnya ratusan tahun otomatis ibadahnya lebih banyak daripada orang yang cuma puluhan tahun. Kan gitu kan? Tapi mengapa kok yang puluhan tahun ini kok mengalahkan mereka? Karena kita punya malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik. Bukan sama loh ya, tapi apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Anggaplah sama, anggaplah sama. Tidak lebih baik, anggaplah sama. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Misalnya umur kita ini anggaplah berapa? 60-an atau 65 lah. Dikurangi masa baligh berapa? 15 ya kan? Belum nanti belum masa tidur, terus macam-macam kepotong semuanya kan gitu. Tetapi anggaplah kita dikurangi 15 tahun, tinggal berapa? 50. 50 saja ini kalau setiap bulan Ramadan kita ibadah, otomatis dapat pahala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, seandainya ada malam Lailatul Qadar, seandainya malam Lailatul Qadar, kemudian orang itu sholat maghrib, sholat isya dan sholat apa? Subuh berjamaah, dia termasuk dapat Lailatul Qadar. Karena dia apa? Beribadah di bulan, di malam Lailatul Qadar. Seandainya dia tidak pulang, seandainya dia sholat apa tadi? Sholat isya berjamaah sama sholat apa? Subuh berjamaah. Pas kebetulan itu malam Lailatul Qadar, dia tercatat termasuk orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, Rasulullah gak mengatakan barang siapa yang dapat Lailatul Qadar nanti akan jadi sakti. Gak ada kayak gitu-gitu itu. Yang ada adalah barang siapa yang apa? Ibadah berdiri di tengah malam bulan Ramadan. Berarti kalau sampai yang dari Ramadan awal sampai Ramadan akhir panjenengan selalu sholat malam, otomatis dapat apa enggak? Otomatis. Jadi gak usah pakai seperti diyakini oleh sebagian orang ya. Kalau kita beribadah nih, otomatis kita dapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Kita isi bulan Ramadan dengan sedekah dan infak, terutama dengan bacaan Al-Qur'an. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada jangan dipaksa ya. Silakan. Gimana? Anak dari nenek, bibik ya, bibik paman pak lek ini ya. Pertama zakat mal tidak harus Ramadan kan gitu ya, karena sebagian orang salah paham. Zakat mal tidak harus Ramadan, tergantung kapan haulnya kan gitu. Tetapi seandainya itu bertepatan dengan Ramadan maka dikeluarkan. Jika mertua kita ini sudah terpisah dengan rumah kita, dia punya kehidupan sendiri, bukan tanggungan kita, dan dia terkategorikan sebagai orang fakir. Jadi masalahnya bukan mertua apa enggaknya, tapi apa? Fakir apa enggak, dan dia bukan tanggungan kita. Misalnya dia sudah punya rumah sendiri, dalam kondisi fakir, ya mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau dia satu rumah dengan kita, anaknya jadi kita, sama istri kita, sama mertua kita ikut satu rumah kita, itu bukan, ya memang tanggungan kita gitu loh, bukan zakat gitu ya. Wallahu a'lam. Seperti tadi termasuk bibi paman tadi, kalau dia itu benar-benar fakir bukan karena pamannya tapi karena apa? Fakirnya. Kalau paman kan kalau enggak fakir tidak boleh dikasih zakat ya. Wallahu a'lam. Jadi insyaallah tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon dipastikan halal haramnya seorang yang bekerja di farmasi di mana produk yang ia jual adalah golongan apa ini ya? Psikotropika golongan 4 dengan status produk legal sesuai kebutuhan medis. Apakah pendapatnya halal atau haram? Ya karena legal dan tidak ada yang memadaratkan, dan obat-obatan tersebut dihalalkan oleh apa BPOM ya? Atau MUI dapat sertifikat halal ya, ya tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Jika kita bermimpi basah ketika sedang berpuasa, apakah boleh kita menunda-nunda mandi junub? Ya langsung mandi mas, enggak usah ditunda-tunda. Bangun-bangun basah ya langsung mandi, biar basah sekali ya. Ustaz, apa obat untuk meninggalkan maksiat terutama zina? Dirajan. Kebernya Islam. Allah itu tahu. Wong orang zina itu sulit meninggalkannya. Makanya obatnya rajam biar berhenti dia. Mati dia. Diadil. Saya itu sedih kalau dengar cerita-cerita tentang kayak gini. Jangan tinggalkan zina. Ya, min akbaril kabair az-zina, termasuk dosa besar adalah zina. Rasulullah pernah berjalan, ya diajak para malaikat, tiba-tiba Rasulullah melihat apa? api yang menyala-nyala dan laki-laki perempuan yang apa? Telanjang dan menjerit-jerit. Pernah dengar enggak ini hadis? Rasulullah mimpi diajak malaikat itu. Rasulullah melihat ada manusia berenang-renang di sungai Jara. Pernah dengar enggak? Panjang hadisnya itu. Rasulullah melihat orang yang berenang-renang di sungai Jara itu pemakan riba itu. Ada orang yang menggunting apa? Lehernya sendiri, leher apa? Lisan, itu orang yang suka mencela, tidak bisa menjaga lisan dan seterusnya. Dan Rasulullah melihat laki-laki perempuan telanjang sambil dibakar di perapian yang besar. Mereka adalah para pezina. Jadi obatnya zina adalah raja. Itu obat dari Allah. Kalau sudah punya istri, punya suami, kok zina obatnya raja. Tapi kalau belum punya istri, belum punya suami, kok zina obatnya cambuk jilid 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla waqitin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah 100 kali. Itu obatnya. Tetapi obat ini enggak boleh dilaksanakan tanpa legalitas hukumnya. Kalau di negara kita enggak mendukung, ya jangan diterapkan. Kalau ada orang yang berzina ditangkap, dirajam, ya enggak boleh. Ya. Tetapi karena ini tidak mungkin diterapkan di sini, berarti Anda harus tobat dengan tobat yang nasuha. Harus membahagiakan suaminya. Harus membahagiakan istrinya sebagai kafarat. Harus menutup auratnya. Ya. Kemudian tinggalkan teman zina tersebut. Tinggalkan. Jangan tapi orangnya yang itu tidak ada. Bisa harus. Harus bisa. Dan tidak boleh ada SMS, SMS-an, tidak boleh chatting-chattingan. Titik, kolak, sudah selesai. Tidak boleh ada hubungan lagi. Kemudian carilah komunitas yang baik, diganti dengan aktivitas sebagai yang baik dan tobat yang nasuha. Kalau tidak tobat, bahaya sih. Ya. Tetapi Allah tetap menerima tobat jika tobatnya itu sungguh-sungguh. Ya, wallahu a'lam. Dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau tobat yang sungguh-sungguh, maka Allah mengampuni dosa kita. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh membaca doa pada saat sujud dalam bahasa Indonesia? Boleh. Ini ditanyakan ke saya, ditanyakan ke Syekh Abdul Razak. Saya dulu termasuk yang enggak setuju ya, karena harus bahasa Arab. Tapi banyak kitab-kitab para ulama menjelaskan, termasuk masyayikh menjelaskan boleh. Tapi kalau saya tetap enggak menganjurkan. Apa bedanya kita sama orang yang enggak ngaji kalau tetap pakai bahasa? Sebisa sampean kalau ditanya Allah maghfirli wali walidayya, ya pakai itu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati, ya pakai itu. Ya, tapi boleh pendapat yang rajih itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya sendiri enggak nganjurkan dan saya sendiri enggak melakukan itu. Cuma karena ini fatwa dari para ulama ya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, kok tat sih? Saya enggak sono banget. Tolong kalau manggil Ustaz jangan tat. Enggak senang saya dipanggil Ustaz. Ini panjang ya maksudnya ya. Bentar. Ini cari yang itu. Apakah untuk mendapatkan amalan Lailatul Qadar harus melakukan iktikaf? Enggak harus. Intinya sampaian ibadah pas di bulan Ramadan, pas di malam Lailatul Qadar, ya Anda dihitung apa? Dihitung dapat beribadah di malam Lailatul Qadar. Tetapi iktikaf adalah salah satu apa? Cara untuk menghidupkan malam yang dilakukan Rasulullah. Untuk wanita lebih utama yang bagaimana ikut iktikaf di masjid atau ibadah di rumah, boleh iktikaf di masjid dan iktikaf di masjid dilakukan oleh istri-istri Nabi. Istri-istrinya Nabi iktikaf di masjid, kalau masjidnya itu mendukung dan tidak terbuka, maka boleh. Apakah jika meninggal di bulan Ramadan, apakah pasti husnul khatimah? Ya belum tentu, karena orang kafir banyak yang mati di bulan Ramadan. Tetapi itu adalah salah satu indikasi bahwa itu adalah wafat yang baik, karena wafat dalam kebaikan, kalau dia pas puasa terus meninggal dunia. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang mengakhirkan sholat isya dan terawih di rumahnya? Loh boleh, wanita yang paling bagus sholat terawihnya di rumah. Boleh. Kadang setelah maghrib menyengaja tidur, oh enggak boleh. Karena setelah tidur Rasulullah memakruhkan setelah maghrib Rasulullah memakruhkan untuk apa? Tidur. Ya harus bangun setelah sholat isya baru tidur. Ini terakhir ya, agak panjang. Tad, alhamdulillah saya baru hijrah dari firqah jamaah Islam jamaah JII. tapi saya masih sembunyikan di keluarga dan saya kajian sunnah yang masih sembunyi-sembunyi tanpa semangat orang tua. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Saat orang tua menyuruh ngaji atau dalam istilah LDI itu adalah nyambung jamaah, sambung jamaah, dan bagaimana hukumnya mengikuti perkumpulan firqah seperti itu? Mohon nasihat. Ya, intinya Lemkari atau seperti ini, DI ini sudah pernah difatwakan oleh Kejaksaan Agung, ya, oleh MUI juga. Mereka mempunyai akidah takfir yang mengkafirkan kaum muslimin. Maka kita tidak boleh ikut, ya. Kita harus ngaji yang sesuai sunnah, tetapi tetap tidak boleh durhaka kepada orang tua, senangkan orang tua, nasihati orang tua, harus sopan sama orang tua. Jangan sampai Anda mengenal sunnah justru Anda semakin jauh dari orang tua. Justru kenal sunnah menyebabkan kita semakin sayang kepada orang tua, dan bentuk sayang kita adalah kita rupakan dengan cara membimbing ke jalan yang benar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.